Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa syahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, para penuntut ilmu yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat agung, bahkan yang teragung, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita umat manusia adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dalam surat Ali Imran ayat 164. Rabbuna jalla wa ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan al-man. Al-mannu itu sebuah anugerah yang sangat besar. Sungguh Allah telah memberikan anugerah yang sangat besar alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Sebenarnya anugerah ini bukan hanya untuk yang beriman, tapi untuk semua manusia. Tapi karena yang bisa mengambil manfaat anugerah ini hanya orang-orang yang beriman, maka Allah menyebut dalam ayat ini alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Apa itu anugerah yang besar tersebut? Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri. Sama-sama dari manusia, bahkan kalau ayat ini kita tujukan kepada orang Arab, ya dari bangsa Arab itu sendiri. Sama-sama dari kalangan manusia. Bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa binatang, bukan dari bangsa jin maupun yang lain. Untuk apa Allah mengutus kepada kita seorang rasul? Yatlu alihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, untuk membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun sebelumnya mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Anugerah diturunkannya, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita karena beliau datang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang itu merupakan pedoman hidup umat manusia. Siapapun yang berpegang kepada keduanya dalam menjalani kehidupan ini, Allah jamin tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Taraktu fikum amrayn, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini lan tadhillu abada ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku telah tinggalkan, wariskan kepada kalian dua hal, dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika kalian itu berpegang teguh kepada keduanya. Kedua itu adalah kitabullah wa sunnati, dan sunnahku. Kitabullah, Al-Qur'anul Karim, dan sunnahku. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kitabullah azza wa jal, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk bisa menjadi pegangan hidup kita. Yang mana kalau kita jadikan sebagai pegangan hidup, itu Allah dan Rasulnya menjamin kita akan selamat dunia dan akhirat. Itu butuh alat. Bagaimana cara agar kita itu bisa menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Sekedar dibaca saja, Al-Quran dibaca, As-Sunnah dibaca, itu satu kemuliaan. Bahkan kalau Al-Qurannya itu satu keagungan dan berpahala. Tapi, apakah dengan membaca itu nanti bisa menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup? Tidak. Sekedar dengan membacanya tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Baik, membaca dan mengartikan. Membaca dan mengartikan. Dengan banyaknya terjemahan-terjemahan Al-Quran, terjemahan-terjemahan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup tidak? Tidak. Adanya terjemahan dari Al-Quranul Karim, terjemahan dari As-Sunnah, itu tidak mencukupi untuk mampu menjadikan seorang hamba menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena butuh cara untuk istimbat. Butuh cara untuk mengambil hukum, mengambil faedah, mengambil hikmah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, sehingga menjadi satu rumusan hukum, satu rumusan panduan dalam menjalani kehidupan. Ana buatkan contoh yang mudah. Kita semua tahu, bahwa seorang muslim itu wajib sholat. Wajib sholat. Sholat itu kewajiban seorang muslim. Kata-kata sholat itu kewajiban seorang muslim, itu kan bahasanya para ulama. Bahasanya para ulama. Itu sudah bahasa matang. Sudah hasil matang. Makanan nonois matang, siap dimakan. Karek makan tok. Lah. Tapi, apa yang melandasi, apa yang mendasari, dalil apa yang digunakan, untuk sampai pada satu kesimpulan bahwa sholat itu wajib. Rata-rata para ulama mengambil dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata. Wa aqimu, dan dirikanlah oleh kalian semua as-salata, salat, dan dirikanlah. Cermati antara keduanya. Cermati ya ikhwah antara keduanya. Ayat dan hasil. Apa tadi ayatnya? Wa aqimu as-salata. Dirikanlah salat. Tegakkanlah salat. Itu ayatnya. Tapi hasilnya, kok kesimpulan hukumnya menjadi sholat itu wajib? Antara dalil sama hasil, antara dalil sama kesimpulan, ini koyoke gak konek, gak nyambung. Nah, untuk mengkonekkan, menyambungkan jalurnya itu bagaimana? Itu yang perlu untuk kita ketahui. Karena hanya dengan cara itu, wasiatnya Rasulullah tadi mampu kita laksanakan. Taraktu fikum amrayn lan tadhillu bihima lan tadhillu abada ma tamassaktum bihima. Saya tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian itu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya kalau kalian mau berpegang teguh kepada keduanya. Wasiat ini baru bisa kita lakukan, baru bisa kita fungsikan jika kita mampu untuk menjadikan Al-Quran menjadi satu kesimpulan pedoman, menjadi satu kesimpulan hukum. Macam tadi, ayatnya kan wa aqimus salata, dirikanlah salat. Nah, hasilnya salat itu wajib. Ini butuh jalaran, butuh jalur, butuh koneksi yang menyambungkan. Para ulama kita mengatakan dari ayat kesimpulan tadi dikatakan. Ini dari ayat ke kesimpulan tadi dikatakan. Aqimu fi'il amar. Fi'il amar itu menunjukkan perintah. Dan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan kewajiban. Nah, akhirnya kalau begitu sholat adalah sebuah kewajiban. Jalurnya berarti ada dua ilmu. Ilmu yang pertama untuk mengetahui aqimu fi'il amar yang menunjukkan perintah, itu ilmu apa? Itu ilmu bahasa Arab. Untuk bisa mengetahui firman Allah, aqimu as-salata, aqimu itu fi'il amar, dan fi'il amar itu menunjukkan perintah, itu butuh mengetahui satu ilmu namanya ilmu bahasa Arab. Yang kedua, setelah tahu bahwasanya aqimu fi'il amar dan amar itu menunjukkan perintah, masih butuh satu jalur lagi. Nah, jalur itu namanya kaidah tadi yang saya katakan. Kaidahnya al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Nah, ilmu yang kaidah ini itu adanya dalam ilmu usul fikih. Kalau begitu kesimpulannya, untuk mampu menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu rumusan kehidupan, hasil, jadi kesimpulan yang bisa kita gunakan untuk pegangan dalam kehidupan, maka untuk istimbat mengambil hukumnya itu butuh dua ilmu. Ilmu yang pertama, ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab pada dua sisinya. Ilmu bahasa Arab, rangkaian katanya, dan itu ada pada ilmu nahwu dan ilmu sorof. Yang kedua, yakni rangkaian maknanya, dan itu adanya dalam ilmu balaghah. Jadi, yang kedua, setelah mengetahui bahasa Arab itu, pada dua sisinya tadi, butuh ilmu yang kedua, namanya ilmu usul al-fiqh. Oleh karena itu, para ikhwah, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pentingnya dan perlunya kita mempelajari ilmu yang agung ini. Ilmu in usul al-fiqh, yakni ilmu in usul al-fiqh. Nah, kenapa? Karena ilmu ini adalah ilmu yang digunakan untuk semua sisi pendalilan ilmu syar'i. Di mana ilmu ini adalah ilmu yang menjembatani antara dalil sampai pada kesimpulan hukum yang ada. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan berbarokah. Sampai di sini majelis kita yang pertama. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.